Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam suasana yang cukup menenangkan ini, kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji lebih dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka kita masuki saja kajian kita pada kesempatan ini yang sudah sampai kepada ayat 113 surat Ali Imran juz 3 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka juga bersujud atau melaksanakan salat. Para pendengar rahimakumullah, ayat 113 ini memberikan satu keterangan yang sifatnya parsial tentang terhadap orang-orang ahli kitab, bahwa dengan keterangan di dalam ayat sebelumnya yang telah Allah jelaskan bahwa mereka itu tertimpa bencana, mereka itu mendapatkan kehinaan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak semuanya mereka itu akan mendapatkan berbagai bentuk bencana ini. Akan tetapi ada segelintir orang-orang ahli kitab yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mau menerima ajaran agama Islam dan dengan rela memeluk agama Islam sebagai agamanya. Para pendengar rahimakumullah, kunci keselamatan orang-orang ahli kitab yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah kalau mereka mau selamat dari berbagai ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka harus memeluk agama Islam, dan itu sudah pasti. Laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah, yaitu mereka yang sadar dan dengan penuh keyakinan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sampai di situ, yatsluna ayatillah, yaitu mereka yang kemudian membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ayat Allah di sini adalah Al-Quran, bukan kitab Taurat atau kitab Injil yang selama ini berada di dalam di tangan mereka. Jadi walaupun mereka misalnya sudah memeluk agama Islam, tapi kalau yang dibaca itu masih kitab Taurat dan kitab Injil, maka ini adalah salah satu tanda bahwasanya mereka tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah syariat Rasulullah dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yatsluna ayatillahi ana al-layli, mereka itu membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran sepanjang malam. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung menjelaskan tentang betapa pentingnya seorang muslim itu membaca Al-Quran pada waktu malam. Pada waktu malam ini kapan? Pada waktu tahajud. Iya, bukan setelah habis salat isya misalnya. Akan tetapi pada saat-saat fajar dan menjelang fajar itu adalah waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Kenapa? karena memang dalam kondisi dekat dengan fajar ini, dan seseorang baru bangun tidur melaksanakan salat, hatinya itu bersih dan jernih. Pada saat dia membaca firman Allah, membaca kalam-kalam Allah, maka daya tangkap dan daya serapnya terhadap makna ayat-ayat Al-Quran dibacakannya itu lebih mendalam dan lebih luas lagi daripada kalau dia membacanya siang hari atau sehabis salat maghrib misalnya. Makanya kita sebagai muslim sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada waktu selesai melaksanakan salat tahajud sampai pada waktu fajar. Wa Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah di dalam surat Al-Isra. Dan bacalah ayat-ayat Al-Quran itu pada waktu fajar, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi inilah satu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai kebiasaan kita, untuk membaca Al-Quran pada waktu tahajud dan juga pada waktu fajar. Kenapa? Karena ini akan membawa dampak dan kesan yang lebih mendalam di dalam jiwa kita daripada membaca Al-Quran di waktu-waktu yang lain. Baik membaca Al-Quran di waktu lain, akan tetapi waktu yang terbaik adalah ketika kita berada di waktu tahajud dan di waktu fajar. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari saya. Bersama kita sudah hadir Ustadz Syafiyar LCMA, yang kita harapkan untuk mengkaji, untuk memperluas kajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, yang menjadi titik pembahasan bagi kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata laisu sawa, tidak sama. Jadi ini sama dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsiran hal yastawi, tak sama. Hal di situ menunjukkan mereka itu tidak sama. Ya. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, tidak sama orang yang tahu dan tidak sama orang yang pintar dan orang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan tidaklah sama di antara ahli kitab, mereka itu benar-benar yang melakukan ajaran yang lurus, qaimatun yatluna ayatillahi. Mereka itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kebanyakan kan begini Ustaz, yang ada di dalam kehidupan kita ada fenomena, satu dia perempuan Islam, kemudian yang satu lagi non-Islam. Yang non-Islam laki-laki tidak melamar. Jadi ibaratnya mereka itu beriman ketika diakibatkan wanita yang dinikahinya. Ini fenomena yang sering terjadi yang ada di umat Islam. Sehingga apa? Muncul keluarga, bentrok dan sebagainya. Karena apa? Mereka itu masih terkontaminasi dengan pendidikan dan pengajaran di agama non-Islam. Selayaknya, ini satu harapan bagi kita, ada lembaga yang khusus pembinaan yang gratis, kan begitu, dari umat Islam. Lembaga Depak dipungsikan lagi supaya apa? Benar-benar mereka itu tidak melakukan ajaran agama sebelumnya setelah memeluk ajaran agama Islam. Yang kita tawarkan adalah seperti Ustaz Perdana katakan tadi, yaitu di mana mereka orang-orang ahli kitab kalau sudah masuk kepada Islam, berarti mereka itu tidak berlaku Taurat dan Injil taburnya. Yang berlaku adalah ajaran Islamnya ketika itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita yatsluna ayatillahi ana al-lail. Mereka itu benar-benar membaca Al-Qur'an di kala waktu malam, tengah malam. Sepanjang malam melakukan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wahum yasjudun. Disitulah yang membedakan antara benar-benar orang yang berpaling daripada ajaran agama Allah dan di mana mereka itu yang lurus dan di mana mereka itu yang bengkok. Dan saya ingin menawarkan apa yang dikatakan Syekh Muhammad Ghazali. Kalau orang yang baik itu bukan dilihat pada waktu siangnya, tengok pada malam hari. Kenapa itu? Bukannya dia mencuri kan gitu. Malam hari kebanyakan orang mencuri. Dilihat di antara orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang asik lagi tidur tapi dia mampu untuk melakukan tahajud. Ana al-lail. Iya gitu. Ya jadi kalaulah kita mau menjadikan diri kita lebih dekat dan lebih baik, bisa kita mengkoreksi diri kita, maknanya koreksilah diri kita pada tengah malam hari. Munajatlah kepada Allah, semoga apa? Benar-benar kita orang yang berjalan pada khitab Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dari kami saja. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minan laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda." Ini yang paling pokok di ujung ayat ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu melakukan bangun di waktu malam, berserah diri kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah akan mengangkat derajat kamu dengan derajat yang mahmuda, derajat yang terpuji. Kalau seorang muslim ingin derajatnya itu naik, kalau ingin posisinya itu lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia harus melakukan salat tahajud ini. Dan Allah sudah menjanjikan Allah akan berikan posisi yang terbaik bagi orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Jadi memang sangat penting sekali ini pelaksanaan salat tahajud ini. Bahkan kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika sudah sampai tengah malam, dia kemudian keluar. Ini cerita mereka siap-siap untuk perang. Dia tengok itu tenda-tenda prajuritnya. Ditengoknya ada yang tidur, ada yang salat tahajud baca Al-Qur'an. Besoknya pada saat dia akan menyerahkan bendera perang kepada orang yang dipercayainya, dia tidak akan berikan bendera perang ini kepada orang yang tidur tadi malam yang ditengoknya, tapi dia hanya berikan kepada orang yang melaksanakan salat tahajud. Jadi begitulah pemahaman Salahuddin Al-Ayyubi, bahwasanya orang yang tadi malam berzikir, orang yang tadi malam berdoa kepada Allah, ini adalah orang yang tinggi posisinya di mata Allah, apalagi di mata manusia. Jadi dia berikan bendera komando ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu terjadi perang Badar, kata sahabat yang tahu keadaan Rasul pada malam akan terjadi perang Badar itu hanyalah kami. Rasul tidak tidur satu malaman itu. Coba besok akan perang, tapi Rasul malam ini tidak tidur. Yang Rasul lakukan adalah berdoa memohon kepada Allah supaya kaum muslimin memenangkan pertempuran itu. Sedangkan kalau secara kesehatan kan lebih baik tidur, besoknya kuat untuk berperang. Tapi tidak, malah Rasul tidak tidur malam itu berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul sangat memahami kondisi malam itu adalah suatu kondisi untuk meminta segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam hadis qudsi Allah mengatakan Allah akan turun pada sepertiga akhir malam ke langit dunia. Siapa yang meminta kepada Allah akan aku kabulkan. Siapa yang beristighfar maka aku berikan ampunan terhadap dirinya. Jadi para pendengar rahimakumullah, waktu malam adalah merupakan satu waktu yang penting bagi seorang muslim. Penting bukan untuk dipergunakan hanya untuk tidur saja, akan tetapi pentingnya karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat dan banyak kebaikan di waktu malam itu bagi orang-orang yang mau bertahajud, beribadah dan juga membaca kalam-kalamnya. Dengan semua kebaikan-kebaikan ini, maka apabila seorang muslim melaksanakannya, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang tinggi dan akan mendapatkan jaminan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayatnya dengan wahum yasjudun, mereka itu bersujud dan berserah diri kepada Allah. Ayat ini sekali lagi memberikan keterangan bahwa walaupun tidak dijelaskan maknanya adalah salat, akan tetapi sujud itu adalah merupakan bagian daripada salat. Bahkan dengan sujudnya seorang hamba berarti dia sudah melepaskan segala macam sikap takabur dan sombongnya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah posisi dan kondisi yang terbaik di mana seorang hamba sangat dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu malam kita tidak hanya untuk tidur saja atau untuk bergadang menonton film, akan tetapi marilah kita mulai sama-sama mengatur waktu kita untuk dapat bangun walaupun setengah jam sebelum waktu salat subuh untuk beribadah kepada Allah dan membaca ayat Al-Quran, karena itu adalah salah satu cara kita mengisi kehidupan ini dengan cara yang lebih baik. Para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai disinilah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustadz Syafiar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan pendengarannya, dan mohon maaf kami atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.